Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah kepada kita semua dengan turunnya hujan yang insyaallah ini semua adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah atas hamba-hambanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan syarah penjelasan hadis Jibril. Dan kita telah masuk pada rukun iman, dan kita sudah masuk pada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Telah kita sampaikan beberapa hal yang harus kita yakini terkait dengan keimanan kita kepada para malaikat. Di antara yang harus kita yakini, barakallahu fikum, keimanan kita terhadap para malaikat, bahwasanya para malaikat adalah makhluk-makhluk yang mana mereka telah mendapatkan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tugas yang menjadi kekhususan bagi sebagian mereka. Di antaranya adalah barakallahu fikum, di antara mereka ada yang bertugas untuk menahan atau barakallahu fikum menyangga al-arsy. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Yang mana 8 malaikat memikul 'arsy rabbuka, 'arsy dari Rabbmu di atas mereka. Di antara mereka ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum yang menjaga an-nar. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa qala alladziina fin-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di dalam an-nar berkata kepada penjaga neraka jahannam, mintalah kepada Rabb kalian, kata ahlun nar, agar diringankan bagi kami sehari dari azab. Saking kontinunya azab yang mereka terima akibat dosa yang mereka perbuat ketika mereka berada di dunia ini, sampai-sampai mereka meminta, cukup satu hari saja, ringankan kepada kami azab dari Rabb. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keringanan kepada kami walaupun hanya satu hari saja. Luar biasa. Pada ayat ini terdapat barakallahu fikum peringatan bagi kita semua bahwasanya jahannam itu ada, neraka itu ada. Setiap mereka-mereka yang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga, pasti mereka akan masuk ke dalam an-nar. Karena di neraka, di akhirat hanya ada dua tempat, imma al-jannah wa imma an-nar, surga atau neraka. Tidak ada yang ketiga. Maka apabila dia tidak masuk surga, maka pasti dia akan masuk neraka. Nah, Dan bahkan di dalam surat barakallahu fikum surat amma yatasaalun annaba falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan memberikan tambahan kepada kalian kecuali azab. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwasannya ancaman yang paling keras di dalam Al-Quran terkait dengan an-nar, neraka, adalah ayat ini di dalam surat An-Naba, falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan memberikan tambahan kepada kalian kecuali azab. Jangankan mendapatkan keringanan, justru azab itu terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika na'am jasad mereka, kulit mereka itu sudah hangus, sudah matang, sudah hangus, sudah hancur, maka diganti dengan kulit yang baru. Diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang baru. Terus dibakar, disiksa sampai hancur, diganti lagi dengan kulit yang baru. Terus menerus. Begitulah azab di dalam an-nar, bahkan satu hari saja tidak ada keringanan, wal'iyadzu billah. Dan bahkan sifat-sifat khazanatu jahannam, para malaikat penjaga neraka, na'am, alaiha malaikatun, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, alaiha malaikatun gilahun syida. Padanya terdapat malaikat-malaikat gilau syida yang sangat keras dan tegas. Nah, sedikitpun dia tidak mengendorkan barakallahu fikum sikap ini terhadap ahlun nar, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah menentang Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Syiddah, mereka sangat tegas dan keras terhadap ahlun nar, wal'iyadu billah. Di antara para malaikat ada yang bertugas na'am sebagai pencatat amalan-amalan dari hamba-hamba Allah. Anil yamini wa anil shimali qa'id, di dalam surat Qaf. Nah, mereka duduk di kiri dan kanan seorang hamba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia melafadzkan sebuah ucapan melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang akan selalu mencatat apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka ucapkan. Dan bahkan ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala na'am di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim seorang ibu yang mengandung. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk cairan. Nah, selama 40 hari itu masih dalam bentuk cairan, mulai dari awal kehamilan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari dia berubah menjadi segumpal darah. Mithla dzalik, selama 40 hari. Nah. Kemudian setelah masuk hari ke-81, yakni 40 hari yang ketiga, yakunu mutghatan mithla dzalik. Naam, maka dia menjadi segumpal daging. Naam, mithla dzalik, selama 40 hari. Nah, 40 hari berupa cairan, 40 hari berupa darah, segumpal darah, 40 hari segumpal daging. 6, 3 kali 40, 120 hari, kemudian setelah itu, yursalu ilaihil malak. Diutuslah, 6, kepadanya seorang malaikat. Fayun fahu fihir ruh. Nah, kemudian ditiupkan pada janin ini ruh setelah 6 masa barakulafikum 120 hari tadi. Setelah itu ditiupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat. Bika yuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyun aw sa'idun. Ditulis tentang rizkinya, yakni telah ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalannya, apakah dia orang yang sengsara atau orang yang beruntung. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, malaikat itu banyak dan mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Bahkan di antara malaikat itu yang ada kerjanya hanya berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Di mana ada majelis zikir, maka dia akan turun ikut berzikir. Bahkan saking banyaknya jumlah para malaikat, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Muddathir, wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali Allah, kecuali Rabb kamu. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Rabb kamu, hanya Allah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, na'am, bahwasanya di atas langit ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Nah, tempat ibadah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, yang berada tepat di atas Ka'bah, di atas langit, yang mana setiap harinya yadkhuluna 'alaihi 70 alfa malakin, 70 ribu malaikat setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Nah, setiap hari setelah mereka masuk dan beribadah di dalamnya, kemudian mereka keluar, besok harinya dimasuki lagi oleh 70 ribu malaikat yang baru. Setiap mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Jadi setiap harinya berganti malaikat tersebut yang masuk dengan jumlah 70 ribu. Nah, barakallahu fikum, siapa yang bisa menghitungnya? Berapa hari sudah sampai sekarang ini? Kalikan saja dengan 70 ribu. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasanya malaikat itu banyak sehingga tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling mulia di antara mereka, yang paling besar dan bahkan dikatakan sebagai pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Dialah yang mendapatkan tugas yang sangat penting dari Allah, nah, untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, yang dikenal dengan Ar-Ruhul Amin, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin, disampaikan kepada hatimu wahai Muhammad agar engkau menjadi di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, yakni Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, dibawa dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan langsung ke dalam hati beliau, dalam bahasa Arab yang jelas. Nah, dan di antara yang harus kita yakini tentang para malaikat, nah, bahwasanya malaikat memiliki jasad-jasad. Nah, bahwasanya para malaikat itu memiliki tubuh. Nah, mereka bukan hanya sebatas ruh, tapi bahkan mereka itu memiliki jasad, memiliki tubuh yang asli. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Fatir, Allah berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Allah pencipta malaikat sebagai utusan-utusan, uli ajnihatin, yang mana mereka memiliki sayap-sayap. Dan bahkan suatu ketika Nabi pernah menceritakan kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi pernah melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli, wujud yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuknya, yang mana Nabi melihatnya bahwasanya malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap, jumlah sayap malaikat Jibril. Dan bahkan satu sayap saja itu na'am membentangi ufuk. Nah, membentangi ufuk. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu memiliki jasad, bukan hanya sebatas ruh. Nah, dalilnya mana? Jelas dari Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengarang-arang berita, kita tidak mengarang-arang informasi. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang bahwasanya malaikat itu seperti kuda berkepala manusia perempuan yang cantik. Lah, itu bahkan fitnah, kedustaan terhadap agama ini, kedustaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana bahwasanya jasad para malaikat demikian? Padahal mereka itu adalah alam ghaib, dan tidak ada yang mengerti tentang perkara ghaib ini kecuali Allah, dan hanya Allah sajalah yang akan memberitakan kepada perkara ghaib ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan para malaikat tidak seperti itu jasad yang Allah ciptakan untuk mereka. Bahkan di sini disebutkan, barakallahu fikum, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kok bisa Nabi Muhammad melihat yang mana satu sayap saja bisa membentangi ufuk? Tentunya ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk berubah wujud dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Disebutkan di dalam Al-Quran, nah, bahwasanya para malaikat pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk atau wujud manusia, dan mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr. Nah, dan juga di dalam surat Az-Zariyat. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Kabarkan kepada mereka tentang tamunya Ibrahim. Mereka datang dengan wujud manusia. Begitu pula mereka datang dengan wujud manusia, dengan wujud laki-laki yang tampan, datang kepada Nabi Lut alaihissalam, yang mana umat Nabi Lut ketika itu umat yang bergelimang dengan dosa. dosa yang sangat luar biasa fahisyahnya, bahkan lebih berat daripada perbuatan zina, homoseksual. Nah, ketika mereka melihat tamu-tamu yang rupawan ini mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam, nah, timbul keinginan mereka ingin mengganggu tamunya Nabi Lut alaihi salam. Sampai-sampai Naam Nabi Lut mengatakan, barakallahu fikum, Naam, inna haula'i dhaffi fala taqdu'u. Mereka itu adalah tamu-tamu saya, janganlah kalian Naam menghinaku dengan mengganggu tamu-tamu saya ini. Nah, sampai-sampai Nabi Lut alaihi salam mengatakan kepada mereka, haula'i banati in kuntum fa'in. Ini saya punya anak-anak putri. Nah, saya punya anak-anak gadis yang dihalalkan untuk kalian kalau seandainya kalian beritikad baik ingin menikahi mereka. Nah, tapi hanya saja barakallahu fikum, mereka lebih mengedepankan syahwat sampai Allah Subhanahu wa taala Naam barakallahu fikum memberikan siksaan kepada mereka. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah balik bumi mereka, Allah angkat, Allah balik, kemudian dijatuhkan. Setelah itu wa antarna 'alaihim hijaratan namin sijil, kami timpakan hujan batu ke atas mereka. Luar biasa hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini apakah masih ada? Nah, ketika dia sudah membaca ayat ini dan kisah ini, apakah masih ada orang-orang yang berani membolehkan dan menghalalkan LGBT dan yang semisal dengannya? Wal'iyadzubillah. Apabila mereka menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan dengan pengharaman yang sangat-sangat jelas, sungguh dia telah keluar dari keislaman. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah rukun iman yang ketiga. Al-iman bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa maksud iman terhadap kitab-kitab Allah? Yaitu mengimani kitab-kitab Allah dengan mempercayainya dan meyakininya bahwasanya kitab tersebut hak dan mengandung kebenaran, dan bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang padanya terdapat petunjuk dan menjadi Naam pedoman yang mencukupi mereka. Mencukupi siapa? Orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab-kitab tersebut. Nah, sehingga barang siapa yang mencari petunjuk selain dari kitabullah, maka dia akan tersesat. Sehingga siapa saja yang mencari pedoman selain dari kitab yang Allah turunkan, maka dia akan keliru. Siapa saja yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan di dalam kitabullah, maka pasti dia akan tergelincir. Karena di dalam kitabullah yang Allah turunkan itu sudah mencukupi kehidupan dunia dan akhirat mereka. Dan kita pun harus mengimani kitab-kitab sekaligus nama-nama yang telah disebutkan. Mulai dari kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa, kita mengimani namanya. Kitab Taurat yang diturunkan kepada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Al-Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Qur'an. Dan juga Suhuf Ibrahim. Barakallahu fikum. Dan kita juga mengimani kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah rasul itu banyak. Ada yang Allah ceritakan dan ada yang Allah tidak sebutkan. wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Di antara para rasul itu ada yang Allah sebutkan kisahnya kepada kalian dan ada yang tidak Allah sebutkan kisahnya kepada kalian. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kitab-kitab yang Allah turunkan kepada hambanya, yang mana tidak ada yang tahu perinciannya kecuali Allah azza wa jalla. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkannya Alkitab, kitab-kitab kepada hamba-hambanya, ini termasuk rahmat Allah atas hamba-hambanya. Karena manusia itu butuh sebuah pedoman. Akal manusia itu terbatas. Nah, kemampuan berpikir mereka itu terbatas. Mereka tidak akan bisa memikirkan secara rinci mana yang bermanfaat dan mana yang bisa mendatangkan mudarat. Walaupun manusia bisa memilah antara mana yang baik dan mana yang buruk secara umum. Akan tetapi secara perinciannya, manusia, akal manusia ini tidak akan ada yang bisa sampai ke sana, menguasai semuanya. Sehingga oleh karena itu, butuh sebuah pedoman, yaitu Alkitab. Terlebih, banyak dari umat manusia yang kalah oleh hawa nafsunya. Perasaan-perasaan mereka. Nam altiviyah. Sehingga kalau seandainya pedoman ini dibebankan kepada akal manusia yang dangkal ini, maka pasti mereka akan tersesat. Dan akan beragam. Akan banyak ragamnya dan macamnya. Karena pemikiran manusia itu berbeda-beda. Satu orang mengatakan ini baik. Satu orang mengatakan ini tidak baik. Nah, dan itu merupakan sesuatu yang musyahad. Yang kita saksikan. Realita yang terjadi. Maka di naam atas hikmah dari Allah Azza wa Jal, Allah menurunkan Alkitab sebagai pedoman bagi mereka. Nah, Allah menyebutkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam dan istrinya dari surga, diturunkan ke bumi. Maka Allah berfirman kepada mereka berdua, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Kemudian jika datang petunjuk dariku kepadamu, jika datang petunjuk kepadamu dariku, kata Allah, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka pun tidak akan bersedih. Nah, yakni mereka akan selamat kalau seandainya mereka berpedoman kepada petunjuk yang Allah turunkan, yakni Alkitab. Kalau seandainya mereka berpedoman kepada Alkitab yang Allah turunkan. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya bani Adam, apabila datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian yang menyebutkan kepada kalian tentang ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan melakukan kebaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak akan mendapatkan kekhawatiran atau ketakutan dan mereka pun tidak akan bersedih. Maksudnya, orang-orang yang berpegang dengan ayat-ayat Allah, menjadikan ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam kitab-kitabnya sebagai pedoman, maka dia telah bertakwa dan melakukan perbuatan islah, melakukan perbaikan di muka bumi. Nah, sehingga Allah mengatakan, famanittaqa wa aslah, barang siapa yang bertakwa dan melakukan perbaikan, yakni mereka berpedoman dengan kitabullah, dengan ayat-ayat yang tertulis di dalamnya, maka balasannya bagaimana? Fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak akan dirundungi rasa takut dan mereka pun tidak akan bersedih. Nah, betapa nyata dan jelasnya perintah di dalam ayat-ayat agar kita berpedoman dengan kitabullah. Akan tetapi umat manusia banyak yang lalai dan mengenyampingkan hal ini. Sehingga oleh karena itu umat manusia terbagi menjadi tiga terkait dengan keimanan mereka kepada kitabullah. Di antara mereka adalah orang-orang yang beriman kepada seluruh kitabullah. Dia mengimani kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil. Dia imani. Nah, bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Walaupun dia tidak pernah membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, jangankan membaca, memegangnya saja pun juga tidak pernah. Tapi dia mengimaninya secara mujmal, secara global, secara umum. Dan itulah yang kewajiban yang harus dia lakukan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mengimani kitab-kitab tersebut secara umum. Tidak perlu bagi kita mempelajari dan membaca kitab-kitab tersebut. Karena Al-Quran, barakallahu fikum, padanya terdapat kecukupan. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini, semua agama-agama tersebut dengan agama Islam, dengan pedoman Al-Quran. Sampai-sampai suatu ketika Naam Umar ibn al-Khattab memegang kitab Taurat. Ketika ditanya oleh Nabi, apa itu? Itu adalah kitab Taurat, kata Umar ibn al-Khattab. Nabi SAW tidak suka melihat Umar membaca kitab Taurat tersebut. Lau kana Musa hayyan ma wasi'athu illa tiba'i. Andai Nabi Musa masih hidup pada zaman sekarang ini, maka tidak ada yang dia lakukan melainkan mengikutiku. Karena Nabi Muhammad ini spesial. Bahkan nanti ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, barakallahu fikum, yang mana Nabi menceritakan bahwasanya dia akan membunuh Dajjal dengan tangannya. Dajjal akan lari. Dia akan meleleh kita ketika melihat Nabi Isa. Sampai Nabi Isa membunuhnya dengan tombak. Barakallahu fikum. Dan ketika beliau turun itu, Nabi Isa berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa juga memiliki syariat yang diwahyukan kepada beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi nanti di akhir zaman. Yang mana itu adalah zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maksudnya ikhwani fiddin, kitab Al-Qur'an penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut terkumpul di dalam kitab Al-Qur'an. Terkumpul. Dan kitab Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain, sehingga kita Naam dicukupi dengan berpedoman dengan kitab Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab yang lainnya wajib kita imani, akan tetapi secara global saja, secara umum saja. Kita mengimani ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita mengimani ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Naam Daud dan seterusnya. Sikap inilah sikap orang-orang yang beriman yang hakiki. Yakni mereka beriman kepada seluruh Rasul dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana yang di Allah firmankan di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 6 ayat yang insya Allah kita semua sudah hafal, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ar-rasul, Nabi Muhammad mengimani dengan kitab yang diturunkan kepada beliau dari Rabbnya, wal mu'minun, dan orang-orang mu'minun, orang-orang yang beriman juga mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kullun, Rasul Muhammad dan orang-orang yang beriman, amana billah, mereka beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Nah, warusuli, dan kepada rasul-rasulnya. Nah, Allah menyebutkan bahwasannya Rasul Muhammad dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad, mereka juga mengiman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dengan lafaz jamak, dan kepada rasul-rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Wa qismun amana bi ba'dil kutub wa kafara bi ba'diha. Dan sebagian yang lain ada yang beriman, itu kelompok yang pertama tadi, orang-orang yang beriman. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang beriman kepada sebagian kitab, sementara dia tidak mengimani sebagian yang lainnya. Sudah berarti. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya terkait keimanan kepada kitab-kitab Allah. Kita cukupkan sampai di sini untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.